Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah. Di pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan ringkas dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita memasuki bagian akhir dari pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala berkata, "Dukhulul Ka'bah wal-i'timaru wa-syurbu min zamzam wa ma yuhram nakluhu." Pembahasan tentang memasuki Ka'bah, melakukan umrah, minum air zam-zam, dan apa-apa yang haram dipindahkan. Ibnu Naqib berkata, rahimahullah, "Wa yundabu, disunnahkan, an yadukhulal baita hafian." Memasuki Masjidil Haram untuk mendekat ke Ka'bah hafian, bidunil hidha, yaitu tanpa menggunakan sepatu atau alas kaki. In lam yu'dhi ahadan bimuzahamatin wa nahwiha. Tentunya jangan sampai mengganggu seorang pun ya dengan berdesak-desakan atau lain sebagainya. Fa'idha dakhala, apabila seseorang telah masuk ke Masjidil Haram, masya, dia berjalan tilqa'a wajhihi, yaitu ke arah depan. Ke arah depan ini disebutkan ke arah posisi imam, tempat di mana imam melaksanakan salat, ya, di salat-salat yang wajib. Wa yabqa bainahu wa bainal jidaril muqabil lil bab salasa azru. Ya, sehingga jarak antara dirinya dengan dinding Ka'bah, ya, itu tinggal berjarak sekitar 3 hasta. Ini tentunya tadi dengan syarat tidak ada kepadatan, tidak berdesak-desakan, dan tidak dalam kondisi kita mengganggu orang lain. Fahunaka yusalli, maka di situ kita melaksanakan salat. Fahuwa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat. Ya, jadi memasuki Masjidil Haram dalam kondisi melepaskan alas kaki, dan kalau kondisinya lapang, kalau kondisinya tidak sesak, disunnahkan kita berjalan menuju Ka'bah ya, apabila kita sudah berjarak sekitar 3 hasta dari dinding Ka'bah, maka di situ kita mengerjakan salat di tempat di mana biasa Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat. Walaupun bagi kita tentunya orang-orang biasa ini sesuatu yang sulit ya, tapi bagi para pembesar, para raja ya, presiden ya, itu mungkin saja. Tapi kalau bagi kita tentunya ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak sulit, melihat kondisi Masjidil Haram yang selalu sesak, yang selalu ramai dengan orang-orang yang tawaf dan melaksanakan ibadah. Di sini dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Annahu, sesungguhnya Ibnu Umar, idza dakhala al-Ka'bata, apabila Ibnu Umar masuk ke dalam Ka'bah, masya qibal al-wajh, beliau berjalan ke depan, wa yaj'alil bab qibal az-zahri, wa yamshi dan beliau berjalan, hatta yakunu bainahu wa bainal jidari alladhi qibal wajhihi qariban min thalathati azru'in, sehingga jarak antara dirinya yaitu Nabi dengan dinding Ka'bah itu tinggal tersisa 3 hasta. Fayusalli, ya, kemudian Nabi pun melaksanakan salat ya. Lalu dikatakan di sini, berkata Bilal, anna Rasulullah shalla fihi, dan Rasul Bilal menunjukkan satu tempat di mana Nabi alaihi salatu wassalam biasa melaksanakan salat di tempat tersebut. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yukthiru minal i'timar, dan hendaknya orang yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, yukthiru minal i'timar, memperbanyak umrah. Ini tentunya memiliki banyak pemahaman. Kalau maksudnya adalah memperbanyak umrah di waktu yang berbeda, ya, Nabi berkata, al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Kalau itu yang dimaksud dengan yukthiru minal i'timar, maka ulama sepakat, yaitu memperbanyak melaksanakan umrah di waktu yang berbeda. Artinya safarnya lebih dari satu kali. Tetapi, kalau yang dimaksud oleh beliau dengan kalimat wa yukthiru minal i'timar, yaitu memperbanyak umrah dalam satu kali perjalanan, tentunya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Walaupun kalau kita baca penjelasan ya para ulama, bahwa jumhurul ulama berpendapat tidak masalah. Ya, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kebiasaan Nabi dan para ulama salaf, mereka melakukan umrah satu kali safar, satu kali perjalanan, maka satu kali melakukan apa? Umrah. Dan pemahaman yang kedua ini, bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak umrah, artinya di dalam satu kali safar, sepertinya ini yang dimaksud oleh penulis. Jadi bukan dipahami melakukan safar berkali-kali, bukan dipahami kita umrah, lalu kita pulang ke Indonesia, lalu umrah lagi di waktu yang lain, pulang, umrah lagi, kalau itu disepakati. Tapi yang dimaksud oleh beliau dengan kalimat wa yukthiru minal i'timar, yaitu memperbanyak umrah, adalah dalam satu kali perjalanan ya, kita melakukan umrah lebih dari satu kali. Itu yang beliau maksud sepertinya ya. Dan ini masalah khilafiyah yang diperdebatkan oleh para ulama, dan jumhurul ulama yang saya baca dalam beberapa referensi cenderung mengatakan boleh. berdalil dengan apa yang pernah dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu perjalanan. Ya. Adapun jumhurul ulama mereka berdalil dengan perkataan banyak ulama salaf bahwa hendaknya tidak melaksanakan umrah kecuali apabila rambutnya sudah mulai tumbuh lagi. Ya, jadi kita umrah tentunya dicukur habis, ketika sudah mulai tumbuh lagi, baru umrah lagi. Itu banyak sekali dinukil perkataan dari para salaf, para tabi'in, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah masalah khilafiyah, masalah perdebatan di kalangan para ulama. Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, ketika mengomentari poin ini, beliau berkata, "Igtinaman liwujudihi fi Makkah." Sepertinya beliau memahami hal yang sama. Bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Naqib memperbanyak umrah adalah dalam satu kali perjalanan. Oleh karenanya beliau berkata di sini, menjelaskan perkataan Ibnu Naqib, "Igtinaman liwujudihi fi Makkah." Untuk memaksimalkan keberadaan dia di kota Mekkah. Untuk mengambil keuntungan dalam konteks akhirat ketika dia berada di kota Mekkah. Wa tahsilan li ajri hadhihi al-ibadah hirsan ala fadliha, dan untuk mendapatkan pahala ibadah ini dan untuk mendapatkan keutamaannya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, yang tadi kita baca. Dari satu umrah ke umrah yang lain adalah sebab diampuninya dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Adapun haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga. Ini dijadikan dalil oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan bolehnya melaksanakan ibadah umrah dalam satu kali safar lebih dari satu kali umrah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Begitupun hendaknya seorang yang melaksanakan haji atau umrah memperbanyak an-nazaru ilal bait, memandang Ka'bah. Wa tawaf, begitupun memperbanyak tawaf. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab Fadlu At-Tawaf, bab keutamaan tawaf. Yaitu sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tafa bil baiti 50 marrah, faraja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan tawaf di mengelilingi Ka'bah sebanyak 50 kali, maka dia keluar ya dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Tentunya ini keutamaan yang sangat besar, dan tawaf itu kata para ulama adalah ibadatun mustaqillah. Dia adalah ibadah tersendiri. Dalam arti mungkin saja kita melaksanakan tawaf tanpa kita melaksanakan haji dan umrah. Misalnya, kita sudah selesai melaksanakan umrah. Kita sudah ihram dari miqat, kemudian kita tawaf umrah, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul. Selesai kita melaksanakan umrah. Lalu kita ingin memperbanyak tawaf selama kita masih ada di kota Mekah, tafadhal. Silahkan, itu tidak masalah. Karena tawaf adalah ibadatun mustaqillah. Dia adalah ibadah yang tersendiri, bisa dilakukan tanpa dalam rangkaian ibadah apa haji dan umrah. Lalu dikatakan oleh muallif, oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wa syariba ma'a zamzam lima ahabba min amri ad-din wa ad-dunya. Kemudian meminum air zamzam yang diiringi dengan doa, baik doa yang terkait dengan perkara agama ataupun perkara dunia. Ya, kita minum air zam-zam sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da', misalnya. Atau dengan doa-doa yang lain itu disunnahkan kita berdoa ketika kita meminum air zam-zam. wa ayyatadalla minhu, dan hendaknya kita memenuhi perut kita dengan air zam-zam, artinya membuat kenyang. Jadi kita minum sebanyak-banyaknya dengan air zam-zam. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep. Beliau berkata di sini, maksud dari yatadalla ai yashrabu minhu al-kathir, dianjurkan kita minum banyak air zam-zam, hatta yamla'a ma baina adlu'ihi, sehingga memenuhi perut. Wala siyama ba'da intihai min tawafil ifadah, terlebih lagi kalau selesai dari tawaf ifadah. Fa yustahabbu lahu an ya'tiya zamzam wa yashrab min ma'iha, disunnahkan mendatangi zamzam kemudian minum, sebagaimana hal itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya, para pemirsa Niaga TV, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala an. Jabir bercerita, "Tsumma raqiba Rasulullah fa afada ila al-bait." Bahwa Nabi menaiki untanya, kemudian beliau bertolak menuju Masjidil Haram. Fa shalla bi Makkah az-Zuhra. Nabi pun melaksanakan salat zuhur di kota Mekkah. Fa'ata bani Abdil Muthalib yaskuna ala Zamzam. Nabi pun mendatangi Bani Abdul Muthalib yang sedang memberikan jamaah haji minum dari air Zamzam. Maka Nabi berkata, "Anzi'u Bani Abdil Manab, berikan kami minum wahai Bani Abdil Manab." Ya. Walaula an yaglibakum annasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Kalaulah bukan karena aku khawatir manusia jadi rusuh berebut meminta air zam-zam, tentunya aku ingin ikut membagikan air itu bersama kalian. Ini yang dilakukan oleh Nabi setelah tawaf ifadah, beliau mendatangi tempat minum air zam-zam, kemudian minum dari air zam-zam. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat pembagian air zam-zam, maka beliau pun minta air zam-zam. Maka Al-Abbas, pamannya Nabi, memanggil anaknya yang bernama Fadl, "Idhab ila ummika." Pergi sana, temui ibumu. Fa'ati Rasulullah bisyarabin min indiha. Ya, tolong bawakan minuman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi berkata, "Iskini, ya, tidak perlu, langsung saja berikan aku minum." Maka Al-Abbas berkata, "Innahum yaj'aluna aydiyahum fihi ya Rasulullah." Mereka meletakkan tangannya di dalam air zam-zam itu. Nabi berkata, "Iskini, berikan aku minum." Fasyariba min. Artinya Al-Abbas ingin memberikan minuman yang khusus untuk Nabi yang sudah dipisahkan. Karena orang berebut mengambil air zam-zam. Nabi bilang, "Enggak perlu, berikan aku air yang ada di situ." Ya. Fasyariba min. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam minum dari air zam-zam tersebut. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan keutamaan air zam-zam. Apa kata Nabi? "Innaha mubarakah." Ini adalah air yang diberkahi. "Innaha ta'amu tu'min." Dan dia bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Biasanya kalau minuman itu hanya menghilangkan haus. Tetapi di antara kelebihan yang Allah berikan kepada air zam-zam, dia bisa menjadikan ta'amu tu'min. Bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Ini tentunya kalau kita baca kajian-kajian ilmiah tentang air zam-zam, kita akan tahu ya bahwa air zam-zam itu adalah air terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Air dengan tingkat kualitas yang luar biasa. Banyak ya buku-buku saya lihat atau tulisan-tulisan yang menulis tentang keajaiban air zam-zam. Lalu dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ibnu Majah, begitu pun Imam Ahmad dan yang lainnya, meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung diminum untuk apa. Kalau dia diniatkan untuk obat, maka dia jadi obat. Kalau dia diniatkan sebagai wasilah berdoa, maka dia adalah wasilah untuk berdoa. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sesungguhnya Nabi, idza syaribahu qal, apabila Nabi minum air zam-zam, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'in. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Itu doa yang dipanjatkan, yang dibaca oleh Nabi ketika beliau minum air zam-zam. Lalu dikatakan setelah itu, wa yazurul mawadi asy-syarifah bi Makkah. Hendaknya kita mengunjungi tempat yang mulia di kota Mekah. Walaupun hal ini dijelaskan oleh para ulama, bukanlah pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i. Ya, tidak ada apa namanya, tidak ada anjuran mengunjungi tempat-tempat yang mulia, artinya itu pendapat yang ghairu mu'tamad. Itu tempat yang apa, pendapat yang tidak mu'tamad. Ya, artinya hanya membatasi dalam ritual yang sudah tadi kita sebutkan. Ya, tidak perlu kita misalnya, tidak harus mengunjungi apa, Gua Hiro atau, ya itu kalau mau silahkan. Tetapi tidak memiliki apa, keutamaan tertentu. Lalu dikatakan, wa yahrumu akhdhu syai'in min tibil Ka'bah wa turabil haram wa ahjarihi. Diharamkan mengambil sesuatu dari parfum Ka'bah. Jadi jangan sampai ada parfum Ka'bah kita ambil. Atau mengambil dari tanah yang ada di tanah haram. Ataupun mengambil batu-batu yang ada di tanah suci. Apalagi kalau tujuannya untuk apa? Penglaris dagangan misalnya. Atau untuk jimat dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Wala yastashibu syai'an minal ukuzah wal abarik wal ma'mula. Al-ma'mulah min haram al-Madinah aidan. Sebagaimana tidak boleh kita mengambil sesuatu pun dari gayung atau gelas yang dipakai di kota Madinah. Ya. Dalilnya dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa umdatu hadat tahrim, ya, adalah keharaman tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, biladul haramain. Dua tanah yang disucikan. Walakin hadzal qaul khilafal mu'tamad. Walaupun pendapat ini adalah menyelisihi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat di mazhab Imam Syafi'i. Wal mu'tamad annahu khilaful aula. Pendapat yang lebih kuat mengambil batu atau tanah di Masjidil Haram itu tidak sampai kepada derajat haram. Ya, tetapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Kecuali kalau tujuannya adalah tujuan kesyirikan. Ini jelas para ulama sepakat haram. Tapi kalau sekedar mengambil begitu, itu tidak sampai kepada derajat haram menurut pendapat yang paling kuat, tetapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama dibiarkan, apapun yang ada di sana dibiarkan saja. Ya, tetapi kalaupun diambil tidak sampai haram, misalnya mengambil batu satu atau tanah, tidak sampai haram. Kecuali kalau ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya apa? Jimat, orang Indonesia bilang jimat. Atau penglaris, atau nanti ditaruh di dompet dengan keyakinan akan apa? Akan laku dagangannya, atau cepat dapat jodoh, dan lain sebagainya. Kalau itu jelas, ya kata para ulama, tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, ada pun dalil yang menunjukkan haramnya dua negeri tersebut, yaitu Makkah dan Madinah, adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terjadinya Fathu Makkah. Apa kata Nabi? Inna hadzal balad harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. maka negeri ini adalah negeri yang diharamkan, yang disucikan. Ya, sampai hari kiamat. La yu'dad syajaruhu, tidak boleh ditebang pohonnya. Wala yunfaru sayduhu, tidak boleh diburu hewan buruannya. Wala yaltakit luqatatahu illa man arrafaha. Tidak boleh kita mengambil barang temuan di kota Mekah kecuali kalau kita ingin mengumumkannya. Wala yukhtala khalahu, dan tidak dipotong rumputnya. Qala Al-Abbas. Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, illa idhkhir, kecuali pohon idhkhir ya Rasulullah. Sesungguhnya kami biasa memotong pohon idhkhir untuk bahan bakar, untuk membakar di zaman itu ya. Mereka bahan bakarnya menggunakan apa? Idhkhir, ya, kayu kering yang berasal dari idhkhir. Ya, maka Nabi berkata, illal idhkhir. Dalam riwayat, Abdullah bin Zaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha." Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam telah mengharamkan kota Mekah dan mendoakan kebaikan untuknya. Dan aku telah mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa da'autu laha, dan aku telah mendoakan kota Madinah dalam takarannya dan timbangannya sebagaimana Ibrahim mendoakan untuk kota Mekah. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para pemirsa Niaga TV, a'malul umrah wa arkanul hajj wa wajibatuhu ala wajhil ijmal. Kita sudah bahas permasalahan umrah dan haji sampai selesai. Beliau akan buat rangkuman singkat dan kita baca dengan sedikit lebih cepat. Dikatakan sifatul umrah, adapun tata cara umrah itu adalah an yuhrim biha kama yuhram bil hajj. Seseorang melakukan ihram sebagaimana dia ihram untuk haji. Fa in kana makkiyan, kalau dia orang Mekah, maka dia keluar dari Mekah ke tempat yang halal. Ada zi'ranah, ada tan'im, ada Hudaybiyah. Wa in kana afaqiyan, tapi kalau dia bukan orang Mekah, maka dia ihram dari miqat sebagaimana sudah dibahas. Maka diharamkan ketika kita umrah, ketika kita ihram untuk umrah, semua yang diharamkan bagi orang yang ihram untuk haji. Jadi apa-apa yang diharamkan atas orang yang ihram untuk haji, diharamkan juga untuk orang yang ihram untuk umrah. Menutup kepala, menggunakan pakaian yang dijahit berbentuk tubuh, menggunakan minyak wangi, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang umrah masuk ke kota Mekah. Lalu dia melaksanakan tawaf umrah, dan tidak ada dalam syariat umrah itu tawaf kudum. Kalau haji kan ada tawaf kudum. Kalau umrah tidak ada tawaf kudum. Langsung tawaf umrah. Kemudian dia sa'i. Setelah dia sa'i, dia mencukur rambutnya. Maka dia sudah menyelesaikan umrah. Sederhana ya umrah itu. Ihram dari miqat. Lalu dia tawaf umrah. Lalu dia sa'i. Dia mencukur rambut. Selesai dia melaksanakan umrah. Adapun sunnah-sunnahnya ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ba'arkanuha arba'atun. Maka rukun umrah itu cuma empat. Satu ihram, dua tawaf, tiga sa'i, empat adalah mencukur rambut. Adapun rukun haji tinggal tambahkan satu, yaitu wukuf. Jadi beda antara umrah dengan haji cuma satu. Ya, kalau umrah ihram, tawaf, sa'i, halak mencukur. Tapi kalau dalam haji tambahin satu, yaitu wukuf. Adapun wajibatuhu, hal-hal yang wajib dilakukan saat ihram adalah ihram dari miqat. Kita ihramnya harus dari miqat kalau kita bukan orang Mekah, itu wajib. Ini mohon maaf, ini hal-hal yang wajib ketika haji ya, bukan umroh, ketika haji. Satu, wajib kita ihram dari miqat. Dua, kita wajib melempar jumroh yang tiga, yaitu jumroh apa? Ula, wusta, aqabah. Ya. Ada melempar di tanggal 10 itu Aqabah, dan melempar 3 jumrah tanggal 11, 12, 13. Sudah kita bahas. Ya. Begitupun di antara yang wajib adalah mabit di Muzdalifah dan di Mina. Dan tawaful wada itu wajib. Adapun selain dari itu sunnah. Fa in taraka ruknan lam yahilla min ihrami hatta ya'tiya bihi.

وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, sebagaimana biasanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di apa namanya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Di waktu penghancuran berhala di Mekah, ada salah satu patung yang tidak boleh dihancurkan, yaitu patung Maryam. Oleh Rasulullah tidak boleh dihancurkan, bahkan dipeluk. Baik. Berdasarkan itulah orang-orang yang masih membolehkan ada patung di rumah atau gambar yang bernyawa. Sebelumnya Pak Ali kenapa banyak sekali dalil-dalil seperti itu, dari mana Pak? Iya. Artinya saya dengar hari-hari ini Pak Ali membawakan argumentasi yang sebenarnya tidak umum kita dengar. Dari mana itu sumbernya Pak? Dari kawan Pak Ustaz. Oh, baik. Ya, lanjut Pak Ali. Dari kawan, memang itu tidak. Enggak gimana, enggak diumumkan gitu. Enggak diapakan, Pak? Enggak diumumkan gitu. Tapi ada waktu penghancuran Fathul Mekah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghancurkan patungnya Maryam. Itu ya kata beliau ya berdasarkan hadis. Baik. Kata beliau. Menurut Pastor juga sebab-sebab. Sebenarnya untuk dalil beliau itu untuk membolehkan patung asalkan bukan yang disembah. Baik. Terima kasih Pastor. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Yang pertama, saya tidak tahu kisah tersebut Pak Ali, barakallahu fik. Ya, saya secara pribadi belum tahu kisah yang menyebutkan bahwa ada patung Maryam atau patung Nabi Isa alaihi wassalam ketika patung Mekah Nabi tidak menghancurkannya. Itu saya belum pernah mendengar Bapak ya. Allah alam bisawab. Tapi kalau gambar saya pernah mendengar, tetapi saya belum tahu sejauh mana kebenarannya. Tetapi bagi saya ini ya, ini bagi saya, ketika saya mendapatkan sesuatu yang belum jelas sumbernya, belum jelas apa namanya pijakan atau dasarnya, maka saya akan berpegang teguh dengan sesuatu yang telah saya yakini, ya, dan sementara waktu saya ambil yang saya yakini tersebut, sampai nanti ada dalil yang sahih, yang kuat, yang menjelaskan tentang hal itu. Misalnya kalau kita baca, apa namanya, dalil-dalil tentang masalah apa namanya, patung itu jelas. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya kalau kita bacakan apa, itu sangat banyak sekali. Ya sangat banyak sekali. Ya. Misalnya dalam hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, apa kata Nabi, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Itu dijadikan dalil oleh para ulama, apa namanya, dalil terkait dengan masalah patung. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashhab hadhihi suwar yaumal qiyamah yu'adzabuna fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtu." Sesungguhnya pembuat gambar itu akan disiksa pada hari kiamat, dikatakan pada mereka, "Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan." Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi adzaban indallah yaumal qiyamati almusawwirun." Sesungguhnya orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat adalah almusawwirun, yaitu perupa yang membuat rupa yang menyamai makhluk. Ya, tentunya nanti gambar itu ada dua, ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Walaupun nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, mereka sebagian berpendapat kalau dua dimensi berupa gambar itu tidak dilarang. Mereka berdalil dengan hadis ya bahwa ada sahabat berkata bahwa kalau yang menempel yang diharamkan itu yang ada bayangannya. Ya, walau itu khilaf di kalangan para ulama. Ya, tetapi masalah tiga dimensi dalam arti patung yang saya tahu itu tidak ada perdebatan dalam masalah itu. Ya, bagaimana hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim seperti ini, kita mohon maaf bahasanya kita gugurkan dengan satu kisah yang belum kita tahu kebenarannya. Satu kisah yang belum kita tahu kebenarannya. Kalaupun seandainya kisah itu benar, mungkin kita bisa bawa kepada pemahaman, ini butuh penelitian, butuh kajian. Kita bawa ke pemahaman bahwa itu adalah gambar dua dimensi. Ya. Dan itu mungkin kalau hadis itu benar, itu menjadi penguat pendapat yang mengatakan yang tidak boleh itu membuat patung misalnya. Walaupun itu sekali lagi adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, masalah yang apa diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jadi ya, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, dalil-dalilnya Bukhari dan Muslim, hadisnya adalah sahih dengan satu cerita yang kita belum mendapatkan kebenarannya. Kalaupun nanti kita sudah mendapatkan kebenarannya, tentunya kita bisa melihat bagaimana komentar ulama, bagaimana penjelasan para ulama, bagaimana mengkorelasikannya dengan apa hadis-hadis yang lain. Allah alam bisa. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana ketika sudah niat ihram, lupa masih memakai celana, dan apakah harus bayar dam, dan berapa yang harus dikeluarkan untuk bayar dam, dan dendanya, dan seandainya tidak dibayar, apakah sah ibadah umrahnya? Tentunya kalau sesuatu yang dilakukan dengan lupa, ya, yang saya tahu ya tidak ada, dia tetapi segera dia apa namanya melepaskannya. Ya Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan apa hukum kami kalau seandainya kami apa lupa atau kami salah, artinya tidak tahu. Ya, itu dimaafkan secara umum ya. Lalu kalau seandainya itu dilakukan dengan sengaja memakai parfum atau yang lain sebagainya misalnya, ya tentunya damnya itu yang menyembeli seekor domba. Yang menyembeli seekor domba. Lalu bagaimana kalau tidak menyembeli? Ya berdosa, karena sesuatu yang wajib definisinya kalau ditinggalkan itu berdosa. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diundur atau dimajukan walau sedikit pun. Tapi kadang ada orang berdoa minta dipanjangkan umur. Bolehkah berdoa seperti itu? Ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memanjangkan berdoa mohon dipanjangkan umur. Pendapat yang paling kuat yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak masalah. Ya, sebagian menganggap itu makruh. Tapi yang saya baca penjelasan para ulama, wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yu'sara lahu fi asarihi falyasilu rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Betul, seseorang itu tidak akan meninggal kecuali pada takdir yang sudah Allah tentukan untuk dia, ya. Dan Allah memiliki takdir yang sempurna, memiliki catatan yang sempurna. Kalau si fulan silaturahmi, umur dia sekian. Kalau dia tidak silaturahmi, umur dia sekian. Dan Allah maha tahu yang mana yang akan terjadi. Tapi kita kan tidak tahu yang mana yang Allah takdirkan. Yang kita tahu sebagai manusia biasa, yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Itu saja, ya. Lalu kita berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat yang susah untuk khusyuk, apakah benar sholat kita dinilai pada akhirnya? Betul, kalau terjadi, misalnya kita sholat lillahi ta'ala karena Allah, di pertengahan muncul riya, lalu kita perbaiki niat kita agar riya itu hilang dari hati kita, lalu di akhir sholat riya itu alhamdulillah hilang dari hati kita, maka Nabi berkata, innamal a'malu bil khawatib. Amal itu ada di ujung. Ya, amal itu ditentukan di ujung. Kalau di awal dia ikhlas karena Allah, di pertengahan mungkin muncul riya, muncul rasa tidak khusyuk, kemudian di akhir dia berusaha menghilangkan hal-hal yang buruk, dan dia berhasil menghilangkannya, maka dia dilihat di akhirnya. Akhirnya bagus, maka bagus. Tapi kalau dari awal sampai akhir bagus, tentunya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ternyata biaya haji Indonesia untuk reguler itu dibayar jamaah 40% dan BPKH plus 60% yang diambil dari nilai manfaat setoran awal. Jamaah mendapat manfaat dari skema ini, apa bukan termasuk riba? Karena mendapat manfaat dari setoran awal 25 juta. Walaupun pemerintah mengklaim setoran awal tersebut mudharabah, tapi kenyataannya tidak ada lagi, tidak ada bagi rugi bagi jamaah, ya, bagi rugi tidak, artinya untung terus begitu, ya. Nah, itu kita harus merinci, ya, apakah itu hanya prasangka tidak ada bagi rugi atau fluktuatif naik turun. Itu nggak bisa kita prasangka, harus benar-benar kita pegang datanya, pegang aturannya, ya. Itu nggak bisa kita tebak-tebakan, meraba-raba seperti itu. Ya, harus kita bertanya ke badan pengelola keuangan haji itu, ya, kita tanya akadnya apakah benar akad mudharabah ataukah sudah sesuai dengan syariat dan lain sebagainya. Saya tidak punya pengetahuan tentang akad tersebut, bagaimana pembagiannya dan lain sebagainya. Jika itu riba, berarti jamaah reguler wajib membatalkan akad, ya Ustaz. Itu saya belum bisa jawab, riba atau bukan riba. Ini bagus kalau yang menjawab BPKH-nya langsung, ya, karena mereka yang tahu aturannya, regulasinya, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Sepertinya pertanyaannya habis. Masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum. Miqat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Miqat jemaah haji, ada yang ambil miqatnya di Jeddah. Apakah boleh? Dan langsung ke Mekah. Apakah sah? Ya Allah alam bisawab, ya, saya lihat fatwa para ulama Saudi cenderung mengatakan tidak sah. Tapi yang saya lihat dari fatwa yang dipakai di Kementerian Agama, mereka cenderung mengatakan sah. Ya, kalau saya baca di pertanyaan misalnya Mufti Arab Saudi itu kan Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya apa hukumnya mengambil miqat dari Jeddah. Beliau bilang enggak bisa. Harus mengambil miqat dari yang terdekat dengan Jeddah. Kalau saya tidak salah itu namanya Dhatu Irq. Kalau saya tidak salah itu miqat yang terdekat namanya Dhatu Irq. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ucapan surat tahiyat akhir dan setelah salam, biasanya sebelum doa memuji zikir kepada Allah lebih dulu. Apakah boleh makmum tidak harus mengikutinya, tapi pada saat doa makmum baru mengikuti imam? Maksudnya apa ini? Mengikuti zikir? Ya, kalau zikir masing-masing, ya, kata Imam Syafi'i, zikir itu kalaupun dikencangkan untuk tujuan mengajarkan. Kalau kita sudah hafal, ya nggak perlu kita mengikuti zikir yang dibacakan oleh imam. Ya, kita berzikir saja sendiri. Ya, Allah alam bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ali lagi. Yang menyambung pertanyaan tadi, Pak Ustaz. Iya, Pak. Silakan, Pak. Kebetulan keluarga kami itu kenal dengan Tobi. Apa, Pak? Jadi, kebetulan keluarga kami itu kenal dengan Tobi. Oh, keluarga Pak Ali. Iya. Baik. Jadi, banyak dapat informasi dari Pak Tobi itu. Saya kan awam, Pak Ustaz. Iya, Pak. Nah, jadi kalau ada kabar dari beliau, saya tidak bisa mengiyakan, apalagi membantah karena saya awam. Betul, Pak. Makanya saya percayakan pada Pak Ustaz. Baik, gitu, Pak. Tapi Pak Ali sudah dapat jawabannya tadi, kan? Iya, makasih Pak Ustaz. Iya, baik. Lanjut, Pak Ali. Iya, ini Pak Ustaz. Benarkah Pak Ustaz? Dengar, Pak. Bukan, ini benar. Pertanyaan, penanggung gitu. Benarkah, Pak Ustaz, Ahlus Sunnah itu menolak hadis dari Hasan bin Husain? Ahlus Sunnah menolak hadis Hasan Husain. Sama halnya dengan Syiah menolak dari para sahabat. Itu fitnah murahan, Pak. Fitnah, yeah? Fitnah murahan. Fitnah robben. Ya, iya, artinya buku-buku Ahlus Sunnah penuh dengan hadis dari Husain, ya, hadis Hasan, ya, Ahlul Bait secara umum enggak ada satupun yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat sebagaimana mereka mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lisan Ahlus Sunnah adalah lisan yang bersih dari mencela para sahabat dan mencela seorang pun seorang ahlul bait. Kalau ada ahlus sunnah yang mencela para sahabat, apalagi mencela ahlul bait, maka dia bukan ahlus sunnah. Ya, karena perkataan beliau itu begitu, Pak Ustaz. Ah, itu fitnah. Berarti ada indikasi Syiah dia, Pak. Iya, ya karena saya awam, saya harus mencari guru. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Setelah ucapan surat tahiyat akhir, setelah salam, bisakah sebelum doa? Tadi sudah kita baca. Baik, tadi sudah kita baca pertanyaan itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, saya dengar pada saat kita sholat berjamaah, itu pahalanya adanya tergantung pada orang atau ulama yang paling baik dari salah satu jamaah itu, apakah benar kita nilainya sama dengan orang itu, Ustaz? Diulang, Pak, bagaimana, Pak? Jadi pada saat kita berjamaah, nanti kan itu ada berjamaah itu ada salah mungkin orang yang punya derajat sebagai ulama. Ya, pahala kita yang biasa-biasa aja apa yang diambil dari pahala ulama itu kalau kita berjamaah. Jadi kita sholat jamaah. Ya. Lalu? Terus nanti kan ada misalnya dari jamaah itu ada ulama atau apa, nah pahala kita yang orang biasa itu apakah sama dengan pahalanya dinilainya dengan sebagai ulama gitu? Pahala sholat kita. Iya, betul. Apakah sama dengan yang jadi ulama yang jadi imam itu? Iya, betul. Baik. Betul. Baik, Pak. Itu saja, Pak. Ya, makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya secara umum ya sama, ya, bahwa sholat berjamaah 27 kali lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Itu kaidah umumnya sama. Tapi rincian-rinciannya bahwa si fulan lebih khusyuk, si fulan lebih ittiba, ya si fulan lebih ikhlas, itu yang membedakan, Pak. Bisa jadi keutamaan umumnya sama, bahwa Nabi berkata salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 pahala. Itu secara umum sama. Tapi rincian, saya, bapak, si fulan, si A, si B, di antara kita ada yang dapat, kata Nabi, setengah, ada yang dapat 2/3-nya, ada yang dapat 1/3, berbeda-beda. Tergantung kualitas, dan kualitas itu diukur dengan ikhlas dan ittiba. Ini ada sedikit tambahan terkait dengan pertanyaan Pak Ali, ya. Ini saya mendapatkan sebuah hadis yang sahih, dan ini luar biasa hadisnya, riwayat Imam Bukhari, ya. Nomor hadis bisa dicatat oleh Pak Ali, 3351. Hadis Bukhari nomor 3351. Saya bacakan, Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepadaku. Ia berkata, Amr bin Haris mengabarkan kepadaku. Bukair menceritakan dari Quraib, maulanya Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki Ka'bah. Jelas, Nabi memasuki Ka'bah. Beliau pun menemukan adanya lukisan Ibrahim alaihissalam dan lukisan Maryam alaihissalam di dalamnya. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Faqad sami'u annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Padahal mereka yang membuat gambar ini sudah tahu malaikat itu tidak memasuki ruang yang ada gambar. Ya, maka Nabi bersabda saat itu, mengapa dengan mereka? Padahal mereka telah mendengar bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat lukisan di dalamnya. Ini justru Ibrahim dijadikan sebagai lukisan dengan memegang busur panah, padahal ia tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah. Ya, ini jelas Pak. Nabi malah mengecam, memarahi. Ya, menyesalkan perbuatan orang-orang musyrik. Berarti kalau Pak Ali dapat cerita sebaliknya, itu kedustaan yang sangat parah. Kedustaan yang mengerikan sekali atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita sebutkan ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada Fathu Mekah, ya, untuk mendatangi Ka'bah. Umar pun menghapus seluruh gambar yang ada dalam Ka'bah. Ya, Nabi SAW tidak memasuki Ka'bah sampai seluruh gambar di dalamnya dihapuskan. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4156. 4156. Jadi kalau ada orang yang bicara yang tadi Pak Ali dengar, bahaya sekali itu Pak orang. Jauhi orang yang seperti itu. Kalau kita enggak bisa nasihati, jauhi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam sujud tilawah dan sujud syukur, bacaan sujudnya apa? Sama dengan sujud salat? Iya, sama dengan sujud salat ya. Sama dengan sujud salat. Allah alam bissalam. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan. Assalamualaikum. Baik. Ini yang bisa kita bahas. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.